Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengusulkan agar pemerintah berpaling pada model serta metode kelulusan yang dilakukan oleh negara-negara maju, mengingat metode itu jelas mempermudah pemerintah dalam menjaring siswa-siswa berbakat serta berprestasi, serta sejalan dengan niatan pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan profesional. Untuk melanjutkan bahasan atas usulan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah usulan Bapak itu lebih bertitik berat pada upaya penjaringan serta pencarian bakat-bakat terpendam di kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah, mirip dengan metode lomba karya ilmiah remaja? Ya, nah itu tidak hanya upaya-upaya mikro. Kalau saya melakukan upaya mikro, karena pada level pribadi itu sudah puluhan tahun saya lakukan. Saya mau ini dilembagakan ke dalam sebuah sistem, gitu loh. Contoh, kan sekarang lagi populer nih Yohanes Surya itu juga anak-anak kir semua yang di Olimpiade Fisika, Matematik, segala macam itu kan luar biasa bagusnya. Tapi kan nggak cukup, karena ini hanya menampung sebagian, ya, itu kan hanya sebagian dari seluruh sistem pendidikan yang kita inginkan, gitu. Nah, kalau saya tinggal melembagakan aja, tinggal melembagakan bagaimana anak-anak aktivis kir yang punya prestasi, katakanlah di level provinsi, itu diberi akses kemudahan untuk memilih jurusan-jurusan di universitas. Kalau Depdikbud kan punya kemampuan untuk penetrasi ke sekolah, ke universitas negeri, dipaksa aja dikuotakan. UNS ngambil berapa, ini ngambil berapa, kriterianya disepakati, dari mana. Kan begitu, nggak sulit kok ini. Lantas, apakah metode itu bisa berjalan lama serta tidak hanya sesaat saja, Pak Her? Oh, bisa, itu malah lebih mendorong. Contoh ini, di Amerika tuh universitas swasta aja melakukan itu. Harvard itu juga ngambilin anak-anak SMA sebelum lulus. Boleh sekolah, boleh kuliah di sana. Di semua universitas di sana. Kamu kebayang nggak misalnya ada anak di Jayapura sana baru kelas 2 SMA kayak dulu Was Patrick untuk fisika gitu. Dia baru kelas 2, kalau perlu kelas 1 udah hebat anaknya. Suruh kuliah di MIPA sana ngambil satu mata kuliah waktu dia SMA. Yang lain kan teman-temannya terdorong, gila nih asik juga nih. Jadi kalau ditanya dia baru kelas 1 SMA pergi ke tempat lain. Kamu sekolah di mana? Oh, saya kuliah di Uncen, Cendrawasih. Loh, umurmu berapa? Umur saya 15. Loh, udah lulus SMA? Belum. Oh, itu kan luar biasa. Dan itu dilakukan. Ini bukan gagasan. Itu dilakukan di semua negara maju. Jadi, jangan diuji coba-uji coba. Kalau menurut saya ini cilaka. Dan apalagi kalau UN penyelenggaraannya kayak begini. Udah puluhan tahun, belasan tahun kita bikin. Tambah lama, tambah brengsek, tambah runyam ini. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.